Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggihan malih dalam pertemuan yang insyaallah sangat berbarokah menika. Napa kok sangat berbarokah? Krono pertemuan kita ini jelas membahas dan mengantar tentang sebuah ilmu. Lek pun masalah ilmu niku mesti wonten ganjarane. Seje karo tiang omong-omongan sakliyane ilmu karo kebagusan niku dan oleh malah dadi tukaran. Jare dawuhe Gusti Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ti omong-omongan niku kabeh ndak ana faedahe, kabeh ndak ana oleh, kecuali lek omong-omongan niku perlune merintah kebagusan iki koyo ngaji ngeten. Utawa bagusno wong sedang mboten rukun, ana wong tukaran karo wong niku dirukunaken. Ditadekno siji, saged lek ngoten. Lek me omong-omongan gojlokan utawa ndak ana gaene ngobrol, hati-hati. Wong ngobrol niku gedhe madharate, iso-iso lho margane omongan niku sampeyan iso tukaran karo kanca sing asale budal bareng teko omah. Omahe kumpul dadi siji budal bareng lungo ndek gerdu. Budale rangkul-rangkulan mule iso caruk iku sak. Krana salah omongan. Dadi sampeyan lek ngomong ngati-ngati, carilah omong-omongan yang berilmu. Ndolek omong-omongan sing ana faedahe. Mboten jarang tiang-tiang niku tukaran ambek kanca sing gondang-ganding teko omahe niku. Budal teko omahe bareng rangkul-rangkulan, guyon-guyonan rokok siji dikeloroni. Rokok sak wadah dikeloroni, tutuk ndek gerdu ya tukaran ambek kanca sing niku wae wis. Napa? Krana tersinggung omonge. Akhire dadi landak nyopone, dadi lancongkrehe, dadi lan pedhote keluarga. Mergo omong-omongane niku mboten tepak. Ndak ana isine barang telu. Amar bi ma'rufin, ma'amar bi sodakotin, merintah sodakoh, merintah kebagusan, utawa ngrukunaken menungso. Kalau jalurnya ada tiga itu tadi, insyaallah kulong kali panjenengan akan mendapatkan faedah dari apa yang kita bicarakan. Moko omongan lek wis ndak ana barang telu ndak iso. Omong-omongan lek jurusane ndak apik mesti nang burine elek. Lek omong-omongan jurusane apik mesti apik. Inun sewu kadang-kadang kaya ana hal-hal sing berkaitan kali dukung-mendukung. Dukung-mendukung niki wis mesti ana eleke ini. Yang satu menjelekkan yang lain. Yang lain menjelekkan yang satunya. Terus ngoten tok ndak mari-mari. Lu omongan yang bermula kaya ngene niki sampean harus sadar bahwa di akhir dan di ujung-ujungnya omongan niku mesti tukaran. Istilahe jare sini niku mangan koncone dhewe. Sakniki dadi kanca, satu jam ke depan akan jadi musuh. Sekarang jadi musuh, satu jam ke depan akan jadi kawan. Krono omong-omongan. Milo sakim ini monggo kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Walamma kana lan arika lani ono opo hasilu ma hasili barang. Takot dama kang wis dingin opo ma. Ono iku tola barok ilhimati nubrih. Dukure sejo anil kholqi saking makhluk wa ta'alluqi alan nubrih gumantunge tolap bil maliki kelawan zat kang dadi ratu kelawan zat kang ratoni al haqi kang hak wa ablaghima lan luweh katoke barang yusilu wa ablaghuma utawi luweh katoke barang yusilu kang nekaken apa ma ila hadhil martabati maring ikilah pangkat iku suhbatul arifin ngancani ing biro-biro wong kang makrifat billahi ing Allah taala alim ulur sapa Allah amara biha fi dhimni qawlihi la tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, pada pengajian yang lalu kula kali panjenengan sampun diperintah nonang kiai musonep, kita berbuat apa saja marek jangan sampai tujuan akhir daripada perbuatan kita ini berkaitan dengan makhluk, berkaitan karo barang sing diwujudne Gusti Allah. Artine ojo sampai barang-barang yang menjadi kerjaan kita ini tersangkut paut kali menungso secara hakikat. Kabeh niku buangan teko menungso wis angkatan kabeh sendekno kabeh nang Gusti Allah. Sing jare kala wau ngaji cekne dadi wong pinter, cekne dadi wong pangkat, cekne oleh jasa, lek iso oleh jasa kena digawe nyambut gawe. Ngono niku cobaan sampean buak teko ati sampean. Ojo dibiasakno nyekolahno anak kepingin duwe penggawean. Lek sampean membiasakan punya niat nyekolahno anak kepingin duwe penggawean, berarti sampean ndak katene mate. Uri petok. Lek sampean niku biasakno anak niku disekolahno ya wis krana nubrih ilmu sing akan mengantarkan dirinya menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat nanti. Wah, itu yang bagus. Intine sing penting nyambut gawe. Urusan penggawean iku duwe apa ndak, engko wong elek wis duwe iso dhewe. Ojo penggawean sing dikai tujuan. Masih sampean wis ketok nyambut gawe ono ndek kantor, jangan pekerjaan yang jadikan tujuan utama, tetapi adalah jadikan semuanya itu merupakan sarana kangge wusul dateng ngarsane Gusti Allah. Lek sampean niku sing dadekno tujuan utama niku makhluk, ya wis mari wis. Jare ndek tunggu lek sampean katene sembahyang utawa mari sembahyang. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan, empun ngantos donya niku didadekaken tujuan utama kula lan tujuan terakhire kula ndolek ilmu, ojo didadekno tujuan utama kula niku pantes panjene. Soalnya tiang niku lek pun tujuane kaya ngoten, jare mang dia akan berjalan menuju ke tempat dari mana dia memulai perjalanannya, ndak tutuk-tutuk. Lu carane kepingin iso dadi wong sing ngilangno sangkut paute ati lan tujuane manah niki dateng menungso, ya napa carane? Carane sampean kudu kanca karo wong sing makrifat nang Gusti Allah. Ojo biasa koncoan karo wong sing ahli kalkulasi. Lek biasa koncoan karo wong sing ahli kalkulasi akhirnya dadi wong medit. Soge dijaluki sumbangan kangge pembangunan masjid. Ngekei nek 10.000 padahal donyane miliatan. Apa? Krono koncone sing dikekoncone iku ngalor ngedol nyekel kalkulator. Dia tidak akan memberi semangat pada sebuah pekerjaan yang ada urusannya kali Gusti Allah. Dia tidak akan memberi dorongan pada satu pekerjaan sing ono jurusan ibadah. Lek urusan donya, wah, sampai mowul-mowul cangkeme sing guneman. Jajal dijak urusan ibadah, tak semangat oleh anak duwike. Mila kula kali panjenengan cari daun iki musnep la tashab. Ojo ngancani sapa sira man ing wong layan adu kakang ora nangi akan ka ing sira apa halu tingkae man palaya dulu kalan ora nuduaken ka ing sira alallahi ing atase dalane Allah ing atase ibadah nang Allah hal maqaluhu apa pengucape man. Jadi kamu sana tadi sampean lek golek konco, ojo golek konco, sing tingkai iku ndak memberi dorongan untuk beribadah nang Gusti Allah. Hati-hati konco ngeten iki, konco sing diurusi nyambut gawe tok, duwe tok. Ini kok jadi konco ngeten iki bahaya. Luwe-luwe urusan dunia, lek urusan dunia hubbud dunya aslu kulli khadiatin. Demenang dunia itu adalah menjadi sumber dari setiap malapetaka. Walor ngidul sampean koncone karo wong dagang to. Dagang kerjasama, akhirnya tukaran. Soalnya apa? Urusan dunia. Wong niku lek koncone urusan dunia tok tidak akan lepas dari yang namanya rebutan. Wong toko koncoan padha tokone iki mesti ana gesekan iki. Wong dodolan bakso kumpul karo wong dodolan bakso mesti tukaran. Ndak iso katene rukun. Kenapa? Dudu wong sing kudu tukaran. Iku bawaane donya. Wateke donya kaya ngoten. Nek koncane wis payu tulung tuwung, nek awake sik durung payu blas. Ini kan malah lara ati. Kok iso ya? Wong barangan bumbune padha, gedene pentole ya padha, raciane ya padha. Nek koncoku payu ping telu, nek ku durung payu blas. Nah suwene kan lara ati nang koncane ku wae. Tumbuhlah sifat benci, tumbuhlah sifat hasud, akhiri tukaran. Lebergane ojo koncoan karo wong yang tingkah lakunya tidak memberi semangat kepada kita untuk beribadah. Tenang masjid dikembosi lapo kok nang masjid aduh. Ditopat wong sing enom biso lek tuwek. Sing enom iki tuwek no tambeng. Kon lek tuwek kon katene tambeng isi nang wong, wong sing enom tuwek-tuwek no wis tambengi. Lho, kok ngomong ngono? Aduh ta sampean katene entek nyowo ni kapan? Ndak perlu. Lho wong sing ngomongan ngono iku hati-hati. Adono titik-titik. Iya ojo keting-keting. Ojo kereng-kereng. Yang kereng-kereng bahaya sampean. Alon-alon mawon. Ditoikan titik, ditoikan titik. Lek sampean iso ado teko wong sungguh no, insyaallah sampean ndak bakal ketularan. Apa sing diomongno kancane mang? Bi alla yakuna halu kelawan yen to ora ono. Apa halu tingkae man wahimatulan sejoni man iku muta'alliqatan kang gumantungan billahi kelawan Gusti Allah wa maqalu lan ora ono wa maqalu lan ono apa ucapane man iku layat dulu ora nuduhaken apa maqala lahi ngatasi Allah wa ingkana senajan ono sapa man iku minal ubat saking golongane pira-pira kang ahli ibadah wa zuhad lan saking golongane pira-pira kang ahli zuhud. Pasuk batu mongko taingan cani manil murid dekat dua murid man hiyo niku kang ten cekah anda saking subah apa anda subah bikhilafi subah diman kelawan betani ngancani ing wong yan hadu kang nange akan kaing siro po halu tingkai man waya dululan nutu akan kaing siro alallahi ing atasya Allah po makolu ucapan iman bianta kuna kelawan nentono po himmatu sejani maniku mutalikotan kang gumantungan bilai kelawan Allah murtafiatan tur kang luhur opo himma anil makhlukin saking poro makhluk. Sampean duwe dulur loro ditambak nang dokter ndak waras, dokter spesial ndak waras, nang rumah sakit iko ndak waras. Kok dilalan ong duduno sampean kongkon nyang nang wak dukun jenenge mbok mi. Barang sampean medukun nang mbok mi, tutuk ning wae mbok mi, mbok mi momong. Ana apa le? Anu mbak, ana perlu ning mbak kula mbak. Apa? Mak kula sakit. Apa sing dilarang no? Wetenge gendut, kadek pucet, matane kuning. Oh, ya wis tenono. Dinteni barang pun mlebu menjero, oleh kira-kira setengah jam metu mbok mine. Ya napa, Pak? Waduh. Mbokmu iku disihir tanggane dhewe. Umah yang ngadep ngulon ndek ngarep ya ana wit genitu. Pinginane kan mari tukaran sih. Oh nggih. Lah sampean selaku ibu sing loro, selaku menungso sing ibune loro dikandani ngoten atine langsung mantap. Mulai langsung takon. Tibake diurus-urus ternyata wong sing umah ana ini sore genitu niku sik dulure dhewe mindoan. Takon carane kasar, akhire sampe dadi lantukarane. Aku pokoknya teko rene iki njaluk nang sampean. Iso ndak iso makku kudu waras. Lek ndak waras awas sampean. Tak pateni sampean. Lho. Sampean iso ngamuk gregetan kaya ngono mergo nyang nang dukun sing dukune iku ndak duwe ilmu. Krana ndak duwe ilmu akhirnya semua omongannya dia tidak ada yang terkait karo Gusti Allah. Lah wong lara jarene sing dadekno lara dukun. Mestine sing dadekno lara ya Gusti Allah. Kono wong sing tak ngomong sing dadekno lara Gusti pedukun. Lah wong sing ngeten iki ngejak-ngejak kula ambek sampean dadi wong musyrik nang Allah Subhanahu wa taala. Ngejak dadi ngejak-ngejak dadi wong sing syirik, sing kufur nang Gusti Allah. Lah wong sing ngomong koyo ngoten niku nuwun sewu aja dibaleni bahaya niku. Yang awak dukun kon gawe iki lan nang gawe iki kon ndak mandi, lho. Murtad niku dosa. Kecuali lemek-mek tabarukan krona mri barokah ye sampean tak kei syarat ki kawin ya insyaallah sampean lek gawe ki insyaallah insyaallah penggaweane lancar lek kebarengan karo takdire Gusti Allah. Nyenden nang pangeran ndak lali. Lu wong ngeten iki sing perlu didelok. Lek wong sing ndak ana jurusane karo pangeran ojo cidek-cidek, bahaya diuntal pian. Duduk mek donyane tok lek perlu sampean diuntal pisan. Lek kena diuntal. Lek ndak kena diuntal diuntali pian. Zaman sakniki niki urip macem-macem, Bu. Zaman sakniki niki urip macem-macem, Pak. Hati-hati panjenengan milih kanca, ojo sampai milih kanca sing ndak ana dorongan kangge bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo golek kanca sing urusane ngelibat ana ndek donya tok. Nek golek kanca sampean golek kanca sing kira-kira iso ngedem-ngedemi urusan donya, iso ngekei semangat kangge ibadah nang Allah. Terus terang Pak, ndak ana penggawean sing luwih adem ketimbang ibadah nang Gusti Allah. Wong kumpul karo santri, wong kumpul karo ahli ngaji, ndak ana duwite tapi nang adem, nang ati niku masyaallah adem rasane. Kumpul nang wong ahli duit tok penggaweane, borong, penggaweane dagang, penggaweane nyopir, aduh sing diunem niku pisuan. Raine panas terus, meneng-meneng kate tukaran tok sing dikumpul koyo ngoten, ati kita akhirnya akan mencuri. Mencuri dari wataknya orang yang jelek itu tadi. Sing asale sampean ndak iso meso, karena sampean kumpul karo wong sing ahli meso, akhirnya melok niru meso. Lek kula mek sampean kumpul karo wong sing ahli maca Quran, ngalor ngidul hataman. Penggaweane lek bengi hataman, isharian, melok jamiah solawat, jamiah wakian, jamiah istighfaran, jamiah yasinan dan lain-lainnya. Awan nyambut gawe. Dadi ati niku tetep bergoyang seeling karo sing jenenge zikir. Rugi didik muni astagfirullah. Celaka didik muni subhanallah. Bangkrut didik muni subhanallah. Napa kok muni subhanallah? Krana kancane adalah orang yang ahli berzikir datang Gusti Allah. Lek kancane wong sing ahli bisuan ngalor ngidul cekelane arit ambek lading, ya iku tok sing diomong. Nek keliru ya keliru. Sing diajeni pedoman ya menungso dudu Gusti Allah. Lah sangat penting kula kali panjenengan milih kanca. Hati-hati Pak milih kanca. Anak sampean lek golek kanca ya sampean hati-hati awas ono. Kuatir tepak kanca sing tak kena. Kuatir tepak kanca sing tak iso jurus nang penggawean lillahi taala. Kuatir tepak kanca sing tak ahli ibadah nang Gusti Allah. Masyaallah lek kadung metu nang ndek donya Pak, mau tidak mau engkin wong niku lek mati bakal dihisab nang Allah Subhanahu wa taala semua amalnya. Lek wis dihisab niki napa jawabane? Lek salah. Lek apik lumayan, lek salah niki kula lek iso jawab. Jawab jawabane elek. Lek jawabane elek izin nang Gusti Allah. Lek me izin to ndak apa-apa digepuki meneh. Nang malaikat, kadek malaikat niku ndak kenal wong elek, ya ndak kenal wong ayu, ndak kenal rakyat jelata, ndak kenal wong pangkat, ndak kenal wong ndak duwe, ndak kenal wong ndak wong sugih. Nek salah tetep digebloki. Senajan wong ndak duwe. Nek ndak salah tetep mlebu nang swarga senajan wong sugih. Apa maneh wong ndak duwe ngaten. La yalja'u fi hawaijihi, ora ngungsi sapa man fi hawaijihi ing dalam biro-biro kebutuhane man illa ilallah taala, aring maring Allah taala. Kebutuhannya selalu disandarkan dateng ngarsane Gusti Allah. Wala yatawakkalu lan ora pasrah sapa man fi umurihi ing dalam biro-biro perkarane man illa alaihi angin atasi Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan mauluhur sopa Allah. Kebutuhannya semuanya disandarkan nang Allah. Urusannya kabeh dipasrahno nang Gusti Allah. Sing penting awak dewe ni wis usaha. Nuku ya wis nuku. Totolan ya wis totolan. Nang sawah ya wis nang sawah. Waya ngobati ya ngobati. Waya naburi belotong ya di belotong. Perkara mari di rumah kok si elek ae, ki pangeran punan sing kadan iki. Ojo kate golek kambing hitam pancene anu-anu banyune ra tau juga ulu-ulu ni akhir dikepoki. Iki ngerusak, salah sampean sawah ndak hasil, sampean duwe salah nang wong. Salah ndak metu parine, metu dosane. Niki jenenge donya sing nyebabno kula sampean dadi wong ciloko. Lu donya koyo ngeten iki kerti di hati-hati. Lek sampean terus-terus no urusan donya koyo ngeten, aduh bahaya. Pasrahno nang Gusti Allah. Kot sakoto teman-teman gugur anasu sapa menungso min aini saking peningale man alaya ro mongko ora ningali sapa man minhum saking nasdoron ing kebahayan ing bahaya wala naf'an lan ora ing manfaat. Manusia betul-betul jatuh dari pandangan matanya. sama sekali tidak melihat manusia. Nasib apapun yang dialami ini murni saking Gusti Allah. Duduk teko pengaruhnya menungso, duduk teko ulai menungso. Napa kok ngoten? Ya karena awak wis biasa kumpul karo wong sing nyenden nang Gusti Allah. Biasa kumpul karo wong sing tingkah lakune memberi semangat untuk ibadah nang Gusti Allah dan kata-katanya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi akhirnya awake dadi wong apik. Tapi asale dadi wong apik karena kumpulane kumpul karo wong rakus, ya suwe-suwe ya seneng donya. Adwal balidi alal jalidi sari'atun nirune. Nulare wong elek, nulare wateke wong sing elek teng tiang sing apik niku nemen cepete. Arek mule teko pondok ndak tahu bergaul ambek arek nakal, tutuk mai kumpul ambek arek nakal. Panggawane nyekel botol, mabuk-mabukan. Tanok gaene mesu, kumpul seminggu iso mesu arek niku. Kalau dibalik rada angel, Pak. Arek nakal kumpul karo arek apik, singkatine nular arek apik niki. Siji awan, angel. Arek elek iso niru kelakuane arek apik niku angel, lek arek apik niru kelakuane arek elek cepet sekali. 1-2 hari saged. Lho kula njaluk tolong nang kanca-kanca, panjenengan ki ambek lan keluargae monggo hati-hati lek milih kanca. Cepet penularan niku sangat cepet, lebih cepat daripada penyakit. Penyakit flu burung niku sampean carane ngedoi kudu ngangge masker, kudu ngangge kaos tangan, kudu dibakar, terus mantan-mantan dipendam jaru-jaru. Sopo kuatir sampean kena penyakit flu burung? Lah sampean kanca karo wong yo ngoten. Watake menungso sing elek niku nek iso sampean hindari seperti sampean menghindari dari flu burung. Kalau bisa lebih kejam lagi. Tapi corone sing api. Tak kadek ngejek-ngejek ana ning ngarepe wong ndak api. Pokoke sampean doi ngoten mawon. Fala yusyahidu mongko ora ningali sapa man laha maring nafsu fi'lan ing kelakuan, fala yakdilan ora mutus zaman laha maring nafsu hadzan ing bagian. Wa yakunu lan ana sapa man fi jami'i amali ing dalam sekabehane biro-biro amale man jarian iku kang lumaku ala muqtada syar'i ngatasi nyocoki syarak min ghairi ifratin saking tampo ngliwati pelanggaran wala tafritin lan ora sembrono. Wa hadhihi sifatul arifin, iki sifati biro-biro kang makrifat bilai kelawan Allah. Jadi awake pasrah nang Gusti Allah sama sekali tidak melihat manusia, bahwa manusia itu membahayakan, memberi manfaat, sudah jatuh dari pandangannya dia termasuk dirinya sendiri wis dan regane wis aja dirgani awake dhewe. Tapi ingat, segala amaliahnya harus sesuai dengan syara. Ojo diatur karo nafsu lek jari syara sampean jam maghrib rungu azan kudu nang musala sembahyang maghrib, tinggalan semua pekerjaan yang sesuai dengan keinginan sampean. Sampean kora-kora ndak mari-mari, waktu ni sembahyang maghrib wis dadi. Sing jelas yang ada kekarepane Gusti Allah niku sembahyang. Dene sampean nutukno penggawean sampean sing rupa kora-kora iku keinginan hati sampean. Keinginan hati ki buaan. Ayo kita ikut keinginane Gusti Allah. Poso-posoan beduk-beduk jari hati konco-konco ini podo-podo mangan lan ngombe es. Kekarepan iku Gusti Allah wong iku bulan Ramadan sampean kokon poso. Poso kekarepan hati buaan. Ayo melok kekarepan iku Gusti Allah. Lah perkara sampean godak untung iki angke wong tuku iki lek tak tinggal aku yo opo entek badine. Ndak oleh hasil aku. Wong maghrib iki akeh wong dodol es, akeh wong tuku es gawe buka. Urus dicarno digawe ngladeni wong tuku bukoan. Awake dhewe sampe ndak sembahyang maghrib. Iki jenenge uang niku ngarepi disikno kekarepane nafsune ngalahno kekarepane Gusti Allah. Mestine dhek niku masih akeh wong tuku, lek wayahe sembahyang maghrib mbayang dhisik, engko mari mbayang dolono. Lek sampean ninggal sembahyang malah ngedoli uang, itu berarti sampean sembahyang didol karo regane es. Sampean nuruti karepe dhewe melanggar kekarepane Gusti Allah. Bahaya kulo kali sampean. Lu kadang-kadang omongan ngeten iki teko wong. Oh lek posoan buka warung awan ae. Wuh, ero kon kauntungane ndak kira ndak buka kon. Soale lek waktu Ramadan ndak wong dodolan. Ya saya oleh duit 1.000, lek posoan wis dino iso 500. Wong sing dikancani wong ngoten. Akhire yo malah kepencut. Mari ndak wani dodolan di Pasuruan nyang nang Surabaya. Ana ndik kono poso-posoan buka warung. Wuh. Dosa cak. Tuso. Dia ngelakoni maksiat krono koncone tak tepak, terpengaruh dengan omongan dan tingkah laku orang yang dekat dengan dia. Wong sing koyo ngoten niku sampean doi, alon-alon lek ngedoi. Dadi aja dipandang, keinginan nafsunya itu aja diikuti. Setiap sesuatu yang datang pada keinginan kita, kita ingin ke barat, kita ingin ke utara, kita ingin ke selatan. Sampean angan-angan, apakah keinginan sampean itu waktunya tidak bertentangan dengan keinginan Allah? Kalau waktunya bertentangan dengan kehendak Allah, maka kehendak kita ini harus kita buang. Buangan kekarepane nafsu niki. Ayo melok nang Gusti Allah mau. Ya kekarepane nafsu mboten, karepane nafsu niku kudu katene ngamuk. Karepane nafsu niku kudu katene ngeten, tapi apa kehendak Allah di balik itu? Ono kanca longgo-longgo nduk mai sampean. Saya ngedak mabuk-mabukan. Sampean seneng nang mabuk-mabukan. Sampean ngelakoni mabuk-mabukan itu merupakan kekarepane atine pean. Lek kekarepane Gusti Allah sampean ndak oleh mabuk-mabukan. Apa polahe mabuk-mabukan iku dudu ombenane wong ahli dunya tapi ombenane wong ahli swarga. Lek besok di swarga monggo sampean nginum khamar. Monggo nginum arak, tapi khamar di swarga ndak koyo khamar ana di dunya. Lek sampean ana di dunya ndak nulungi kekarepane Gusti Allah, maka sampean besok wonten di akhirat Allah tidak akan mengikuti kehendak sampean. Kun ala ma urid kuntu ala ma turid. Adalah kamu menengokon kaya apa sing tak karepno aku. Jadi Gusti Allah, besok di akhirat aku akan menjadi zat yang sesuai dengan kehendakmu. Lek sampean di dunya niku ngarepno kekarepane Gusti Allah, ngelakoni kekarepane Gusti Allah, besok di akhirat Allah akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya sampean. Jadi pekerjaannya itu selalu sesuai dengan syarak. Min ghairi ifratin boten sembrono wala tafritin, ndak landak. Ndak ngelewati watas. Sembayang zuhur papat. Aja dilakoni wolu. Aku tak sembayang wolung rakaat ae zuhur. Oleh kadung anteng aku ngrasakake dosa. Dadi akhirnya sembayang zuhur wolung rakaat. Ndak ilo. Ndak pas karo syariate. Wong-wong poso sedina tok, oleh sampean rumosake dosane, akhirnya poso telung dino telung bengi ndak mangan. Dosa. Masih nglakoni syariat kalau melampaui batas ndak ilo. Sembayang subuh, konco-koncone rong rakaat, sampean sembayang petang rakaat. Ndak oleh. Ndak sesuai namanya dengan perintah Allah. Yang sesuai dengan perintahnya Allah itulah yang lebih baik. Sing sesuai karo perintah Gusti Allah niku sing luwih apik. Sing ndak sesuai ojo, tetap kekarepane nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandan muga pengaosan kula kali panjenengan dados pengaosan ingkang manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa bertemu wonten ing kesempatan yang bakal teko, ingkang bakal dugi. Ugi ngoten mandar muka padha-padha disepuro dosane nang Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan sing katene nyambut gawe, mandar muka nyambut gawe diparingi hasil nang Allah. Sing loro mandar muka ingkang dipun paringi waras. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Monggo Pak nggih. Selamat ketemu pada kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.